sebut sudah. Dalam hikayat Laksmana hang tua setia amanah. Menjunjung harkat juga martabat, jangan melayu buang zuriat. Thank you. Oh.